Tidak ragu lagi bagi setiap muslim manapun bahwa yang namanya ilmu adalah penting. Sampai-sampai setiap orang mengaku-ngaku kalau dirinya punya ilmu. Setiap orang mengaku alim, dan sebaliknya al-jahil tidak mau dikatakan jahil. Orang bodoh pun enggak mau dikatakan bodoh. Kamu bodoh, dia marah. Kenapa? Karena seluruh manusia secara sepakat menyatakan bahwa orang yang berilmu itu mulia, orang yang bodoh itu rendah. Orang yang mempunyai ilmu di atas orang yang tidak memiliki ilmu.